Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam sesi pertama tadi kita telah mengetahui tentang wajibnya kita sebagai seorang muslim untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan kebahagiaan, itulah jalan keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Hendaklah kita mengikuti apa yang dalam kitabullah dan sunnah nabinya itu dengan pengikutan sebagaimana yang dilakukan oleh salafun as-salih. Salafun as-salih, terkhusus para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah nabinya ini, menerapkan apa yang ada dalam kitabullah, apa yang datang dari sunnah nabinya, mereka menerapkannya itu semuanya melebihi penerapan orang yang sakit dengan nasihatnya para dokter. Kita ketahui orang yang sakit, dia menginginkan kesembuhan, berikhtiar datang kepada seorang dokter, seorang tabib yang menurut dia memang terpercaya dalam masalah penyakit tersebut. Maka seorang yang sakit ini ketika datang ke tabib itu sebagai bentuk ikhtiar dia, orang yang sakit ini subhanallah ya, mendengarkan nasihatnya dokter ya, arahan-arahan dokter betul-betul dipegang kuat ya. Penyakit kamu ini, jangan kamu makan ini, jangan kamu begini ya, hendaklah kamu makan ini. Orang yang sakit ini subhanallah ya, didengarkan betul itu nasihatnya dokter itu ya, ditinggalkan sesuatu yang akan membahayakan penyakitnya, diterapkan apa bimbingan dokter tersebut karena ingin sehat. Para sahabat radhiyallahu anhum menerapkan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada penerapan orang sakit terhadap bimbingan dokter tersebut. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena para sahabat yakin tentang kebenaran Al-Qur'an. Yakin tentang kebenaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan Allah, apa yang diucapkan Nabi pasti benar. Ini keyakinan para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga mereka betul-betul gigih di dalam berpegang teguh terhadap kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an mereka subhanallah sampai ke hati-hati mereka ya. Menangis mereka ya. Tersentuh hatinya, bangkit untuk beramal. Subhanallah, ini para sahabat, kehidupan yang aneh kelihatannya. Tapi demikianlah, mereka menjadi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena mereka berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Itulah jalan kebahagiaan. Itulah jalan keselamatan pula dari berbagai bahaya di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Banyak dalam Al-Quran yang menyebutkan wajibnya kita kembali kepada kitabullah dan sunnah nabinya. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jika kalian berselisih dalam suatu urusan, maka kembalikanlah urusan tersebut kepada Allah dan kepada Rasulnya. Para sahabat mengikutin ini ya. Kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Kembali kepada Allah, dikembalikan kepada kitabullah. Kembali kepada Rasulnya, yakni setelah Rasulnya meninggal, yaitu kembali kepada ajarannya. Dicocokkan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Betul-betul memahami kitabullah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushakiki ar-rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisih rasul, "Wa may yushakiki ar-rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda," setelah datang kepada dia, setelah jelas bagi dia petunjuk, wayattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya selain kaum mu'minin, apa balasannya, apa akibatnya? Wa may yushakkikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wayattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla, kata Allah, kami palingkan dia kepada apa yang dia berpaling, yakni Allah biarkan dia, Allah tidak menolong dia. Subhanallah, kalau seorang tidak ditolong oleh Allah, sesat dia, tidak terbimbing dia. Kemudian apa ancaman berikutnya? Setelah nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam itu tempat yang paling buruk, seburuk-buruknya tempat, tempat kembali. Sahabat mendengar ini, ikhwan, betul-betul ngeri kalau menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takut menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah para sahabat, betul-betul waktunya habis untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menimba ilmu dari beliau. Apa yang beliau lakukan berusaha untuk dilakukan, apa yang beliau tinggalkan berusaha untuk ditinggalkan. Demikian juga yang wanita, subhanallah, tunduk terhadap kitabullah. Ketika turun ayat hijab, yang wanita diperintahkan untuk memanjangkan kerudungnya sampai ke dada-dadanya, subhanallah. Ketika turun ayat itu, sahabat ini, subhanallah, kain-kain itu langsung dijadikan kerudung oleh beliau, oleh mereka-mereka ini. Ya. Langsung ketika itu juga, enggak menunggu waktu, ya. Wah, ini tunggu dulu, apa manfaatnya ya? Apa kerugiannya ya? Tidak, para sahabat tidak sedemikian. Kalau kita pelajari bagaimana para sahabat ini ya. Ketika Rasulullah sholat bersama mereka, tiba-tiba Rasulullah melepaskan sandalnya. Ya. Sahabat melihat itu langsung melepas sandal-sandal mereka. Ya. Tidak berpikir, ya, apa manfaatnya ya? Kenapa aku begini ya? Kenapa aku begini? Tidak. Yang dilakukan Rasul pasti baik. Begitu para sahabat ya. Kecuali nanti ada penjelasan tertentu yang Rasul akan jelaskan itu. Itibaknya kepada Nabi SAW kuat. Maka ketika Rasulullah selesai sholat, Rasulullah menjelaskan ya. Kenapa sandal-sandal kalian kok kalian lepas? Ya Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandal tersebut ya. Maka kami melepaskannya. Tiba mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menjelaskan, ya. Saya melepas sandal karena diberitahu oleh Jibril bahwasanya dalam sandal ini ada kotoran, ya. Najis, sehingga saya lepas. Oleh karena itu, kalau kalian mau sholat pakai sandal, ya, maka sebelum masuk masjid itu dilihat dulu sandalnya, dibalik dulu, kalau ada kotoran dibersihkan, digosokkan ke tanah. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, para sahabat luar biasa. Pernah Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Manusia ya, ikhwan, ada kekurangannya, ada kesalahan, tapi sahabat ketika bersalah ya, kemudian ditegur, luar biasa, langsung ketika itu juga rujuk. Enggak terus-menerus dalam kesalahan. Memang wajar seorang manusia salah. Sahabat manusia jatuh pada kesalahan, tapi para sahabat orang yang mudah untuk rujuk kembali kepada al-haq. Pernah satu ketika Abu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an beliau menampar budaknya, memukul budaknya. Adribu gulaman li, saya pernah memukul budakku, budaknya sendiri. Mungkin berbuat kesalahan, namanya manusia, marah, ya wajar yang seperti itu, ya. Kemudian akhirnya memukul. Kemudian dia mendengar suara di belakang beliau, ya. Elam ya Aba Mas'ud. Tapi karena marahnya tidak tahu itu dari suara siapa, karena dahsyatnya marah beliau. Kemudian ketika mendekat orang tersebut, elam ya Aba Mas'ud, elam ya Aba Mas'ud. Ya. Ternyata itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah, ya, lebih mampu daripada kamu, daripada tindakan kamu terhadap budak tersebut. Ya. Ketika mendengar itu Abu Mas'ud langsung, ya, pecut yang digunakan untuk memukul budak tersebut lepas dari tangannya. Ya. Kemudian setelah itu Abu Mas'ud mengatakan, aku tidak akan memukul lagi seorang budak pun setelah ini. Ya. Rujuk. Mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Terlalu banyak kisah-kisah para sahabat, ya. Mereka orang-orang yang semangat untuk mencari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai-sampai beliau, mereka ini subhanallah luar biasa semangat dalam beribadah, luar biasa, ya. Kalau masalah muamalah Rasul di pasar, para sahabat tahu Rasul di pasar bagaimana, di masjid bagaimana, ya. Berinteraksi yang dilihat di luar rumah, tahu, ya. Sering menemani, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan diambil itu bimbingannya, ya. Aran-arannya diambil, ucapan-ucapannya diikuti, ya. Perbuatan-perbuatannya diikutin, ya. Ini para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Kemudian mereka ingin tahu di dalam rumahnya apa sih yang dilakukan oleh Rasul ini, ingin mencontoh. Para sahabat tidaklah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melainkan untuk diamalkan, ya. Beda dengan kita, ya. Kita sering tanya, ya, bertanya ini, bertanya itu, setelah tahu ini haram tapi kita masih melakukannya, ya. Para sahabat bukan tipe-tipe yang seperti itu, ya. Dan lihat pertanyaan sahabat kepada Nabi, pertanyaannya subhanallah. Kalau tidak dikatakan mayoritasnya, ya, kalau tidak dikatakan semuanya, mayoritasnya berkaitan dengan akhirat. Ya Rasulullah, dullani, tunjukkan kepada kami, ya, suatu amalan yang bisa menyebabkan kami masuk dalam jannah. Datang lagi, ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami tentang suatu amalan yang bisa menyebabkan kami terhindar dari an-nar. Ini pertanyaannya para sahabat seputar ini, tentang akhiratnya. Ada seorang sahabat bertanya ketika perang berkecamuk, ya, bagaimana pendapatmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya? Kata Jabir bin Abdullah, datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana pendapatmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika aku terbunuh di dalam pertempuran tersebut, faina ana, di mana aku? Maka Rasulullah mengatakan, anta fil jannah. Kalau kamu bertempur, berperang, berjihad di jalan Allah, kemudian meninggal terbunuh di jalan Allah, kamu di jannah. Maka tidak berpikir panjang, ya. Sahabat bertanya untuk diamalkan. Mendengar itu, di tangan beliau ada tamar, ya, tamarot, ya. Langsung dilepas di tamarot dan berangkat berperang, kemudian terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ini sahabat radhiyallahu anhu. Terlalu banyak kisah-kisah sahabat yang mereka ini subhanallah menerapkan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam melebihi penerapan orang yang sakit terhadap nasihatnya bimbingan dokter, ya. Kita koreksi diri kita, ikhwan, ya. Kalau kita ada nasihat dokter, "Oh, kamu gula, ya. Jangan manis-manis, ya." "Oh, jangan, Pak. Oh, ini bahaya." "Wah, oh, subhanallah." Tapi kamu jangan beramal, amalan kamu ini akan menyebabkan kamu masuk dalam neraka. Diamalkan tetap, na'udzubillah min dzalik, ya. Padahal yang mengucapkan itu Rasul, yang ucapannya benar. Padahal yang berfirman itu adalah Allah, pasti benar, ya. Dokter kadang-kadang salah ya, ikhwannya. Ucapan dokter kadang-kadang salah, tapi kenapa orang sakit kokoh berpegang dengan ucapan dokter sebagai bentuk ikhtiar dia? Tetapi ketika dalam urusan akhirat, ya, kurang dalam berpegang teguh, ya. Padahal ucapan Allah dalam kitabullah itu pasti benar. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Wa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yang mengikuti kitabku, maka dia, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berfirman ini, fala yadhillu wala yashqa. Dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya. Orang yang mengikuti kitab Allah tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya. Kalau yakin dengan kitab ini, ikuti kitab Allah. Kemudian Allah melanjutkan, وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Ya. Itu di dunia. Ya. Barang siapa? Dan dalam kubur juga demikian. Ya. Barang siapa yang berpaling dari dzikri, dari peringatanku, dari kitabku, berpaling dari kitabku, dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka dia pasti akan mengalami kehidupan yang sempit, sesak dada dia, ya. Ini firman Allah, ya. Orang-orang kafir yang kelihatannya makmur dalam dunia ini, ya ikhwan, ya. Mereka sempit dada mereka karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Cuma kita tidak tahu apa yang ada dalam dada mereka. Ya. Tapi Allah telah memberitakan. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling dari dzikri, peringatanku, kitabku, maka sungguh dia pasti mengalami kehidupan yang sempit. Dadanya sempit. Gak akan tenang dia. Gak akan bahagia dia. Sehingga kalau pergi kemana-mana ada pengawal. Menunjukkan gak tenang dia. Ya. Iya kan? Dijaga ketat ini, menunjukkan enggak tenang dia. Subhanallah. Ya. Butuh pengawasan, butuh ini, ya. Pusing dia, ya. Cuma kita enggak tahu aja. Orang yang tidak beriman, demikian kondisinya, ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati-hati itu akan menjadi tenang, ya. Nikmat. Dengan kita berzikrullah, pelajari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat luar biasa dalam masalah ini, ya. Mereka betul-betul ingin mengetahui, ya, sejauh mana ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang umum-umum yang mereka tampak lihat paham sahabat, oh salatnya begini karena dilihat oleh sahabat, ya. Oh muamalah Rasul masyaallah tidak marah, Rasulullah sering tersenyum. Kelihatan itu akhlak di luar itu, ya. Sahabat enggak cukup itu, ya. Ingin mengetahui bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diterapkan, ya, datang ke rumah-rumah istri mereka, ke istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yas'aluna, mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Apa yang dilakukan oleh Nabi di rumah? Kalau di luar jelas para sahabat tahu, oh Rasulullah begini, salam kalau ketemu orang, ya, bermuka senyum, apa? Ceria, ya, suka menolong, ya, silaturahmi, tampak itu semuanya karena dilihat di luar rumah. Enggak cukup sahabat, ingin mendapatkan bimbingan Nabi untuk diikuti, ya, datang ke rumah-rumah istri beliau, ya, menanyakan tentang ibadah beliau di rumahnya bagaimana. Maka istri-istri beliau menyampaikan tentang ibadah Nabi di rumah-rumahnya. Para sahabat merasa sedikit apa yang dia lakukan. Aina nah, di mana posisi kita ini minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, sudah diampuni, ya. Tapi subhanallah, ketika disebutkan, ya, tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, para sahabat merasa sedikit, ya. Semangat sahabatnya ini luar biasa. Kalau begitu, sebagiannya mengatakan, kalau begitu saya akan sholat terus-menerus, ya, di waktu malam. Dihabiskan semua malamnya itu untuk sholat qiyamul lail. Tidak tidur. Karena merasa sedikit dibandingkan Nabi. Padahal Nabi sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Sementara kami, apa sih jaminannya? Sehingga kami harus memperbanyak ibadah. Kalau begitu yang satu mengatakan, saya akan sholat malam dan tidak akan tidur. Yang satunya mengatakan, saya akan berpuasa terus menerus. Tidak akan berbuka. Semangat ibadah. Semangat ibadah. Yang satunya lagi, ya, saya akan tinggalkan istri-istri dan tidak akan menikah. Subhanallah. Sebab memang perempuan ini kadang-kadang mengganggu ibadahnya seseorang, iya kan? Iya, kadang-kadang perempuan ini ya suka mengganggu ya. Sahabat ini demikian-demikian biar fokus ibadahnya ya, tidak terganggu dengan wanita-wanita ini ya. Tidak terkurangi waktunya dengan wanita-wanita ini ya. Sedikit ngeluh, sedikit protes, sedikit nuntut ya. Sehingga aku tinggalkan istri-istriku dan aku tidak akan menikahi wanita-wanita lain lagi ya. Subhanallah. Untuk apa? Untuk ibadah. Biar konsentrasi menurut mereka. Tapi Rasulullah membimbing. Keluar Rasulullah dan Rasulullah mengatakan, kalianlah yang mengatakan demikian-demikian. Kemudian dibimbing oleh Rasulullah. Aku qiyamul lail juga aku tidur. Aku berpuasa juga aku berbuka. Dan aku menikahi istri-istri, wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Ini bimbingan Nabi SAW. Artinya, jangan sampai kita, ini kan saya mau sholat, masa lo sholat dilarang sih? Sholat kalau terus menerus kamu lel, gak boleh. Tidur, ada haknya badan itu. Ya. Masa sholat dilarang? Kan sholat kan baik. Gak demikian, sahabat bukan tipe seperti itu. Masa puasa gak boleh? Puasa kan bagus. Kalau puasa terus gak boleh, harus buka. Semangat puasa boleh, tapi harus sesuai dengan bimbingan Nabi. Kamu kuat puasa? Puasa 3 hari dalam sebulan. Masih mampu? Puasa Senin Kemis. Masih mampu? Puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Masih mampu? Sudah, jangan lebih dari itu. Ya. Ini bimbingan Nabi SAW. Ya. Tahu ya. Tentang umat ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemampuannya ini. Jangan sampai kita semangat kemudian kita lepaskan agama ini. Jangan. Ya. Jangan. Ya. Ikuti bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu banyak kisah-kisah para sahabat ini yang kita ini subhanallah. Mereka betul-betul memang mencari akhirat. Ya. Dan jauh dari dunia. Mereka fukara ya ikhwan. Mereka itu fakir. Kebanyakannya fakir. Ya. Bukan mereka itu orang-orang yang gak mampu menjadi kaya. Ya. Kalau kita fakir kan karena kerja usaha sana enggak bisa, terpaksa fakir kita ya kan. Tapi sahabat itu mampu ya. Tapi ketika dunia itu mengkhawatirkan keimanan mereka, tahan dunia tersebut. Kalau dunia itu nikmat, menyebabkan dia jauh dari Allah, ditinggalkan dunia tersebut. Ingat, kullu nikmatin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan kalian kepada Allah, itu bukan nikmat, itu adalah baliyah, itu petaka. Ini sahabat radhiyallahu anhum. Sebenarnya kalau kisah tentang sahabat ini panjang ya, tapi waktu sudah melebihi, saya minta maaf sampai di sini dulu. Kemudian kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya minta maaf. Kalau ada kesalahan, tolong diingatkan ya. Diingatkan saya sebagai manusia tidak lepas dari kesalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah dan itu fadlun minallah ya. Dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk mengamalkannya. Kalau ada kekurangannya maka itu dari saya dan tolong disampaikan kekurangan tersebut sebagai bentuk teguran, sebagai bentuk cintanya antum kepada diri saya yang mengharapkan. Terus terang ana mengharapkan ini supaya tidak terus-menerus dalam kesalahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.